Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana wa akramana bi syari'atil Islam wa an'amana ila tariqil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada subuh yang berbahagia ini dalam rangka kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian tafsir Sya'rawi. Pada subuh yang berbahagia ini, para pendengar sekalian, kita memasuki ayat 267 Al-Baqarah juz 2 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk dari hartamu, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Para pendengar RRI rahimakumullah, masih berbicara tentang masalah infak, zakat, dan sedekah, melanjutkan dari ayat-ayat yang terdahulu, bahwa di dalam ayat pembahasan kita hari ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa salah satu pilar daripada ekonomi Islam itu adalah dengan memberikan infak, zakat, dan sedekah. Di samping daripada dua pilar lainnya, yaitu dengan mentuntaskan segala macam bentuk riba dan juga bagaimana transaksi di dalam melakukan ekonomi di dalam agama Islam. Nah, pilar yang pertama yang masih menjadi pembahasan kita pada hari ini yaitu masalah infak. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hendaklah kamu menafkahkan yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan. Infak itu adalah merupakan satu perbuatan baik yang memang di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya diletakkan sebagai satu perintah dan satu motivasi kepada umat Islam untuk memberikan perhatian besar kepada masyarakat dan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, kalau di dalam ayat terdahulu dijelaskan bahwa infak itu haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita, di samping ikhlas kepada Allah, maka infak yang kita keluarkan itu juga haruslah berupa infak yang baik. Apa itu infak yang baik? Infak yang baik dimaksud di sini adalah yang halal lagi yang baik. Ya, thayyibat di sini mencakup dua pengertian, yaitu yang halal dan yang baik. Apabila infak dikeluarkan dari harta yang tidak halal, maka itu sama saja tidak mempunyai ganjaran apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dianggap bukanlah merupakan harta orang yang melakukan memberikan infak itu. Dan yang kedua yang dimaksud dengan baik ke sini adalah berkenaan dengan satu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu kebiasaan orang-orang di Madinah, mereka menjemurkan kurma-kurma mereka itu di halaman Masjid Nabawi. Dan itu diberikan kepada siapa saja musafir atau orang-orang yang ingin memakan kurma tersebut. Akan tetapi sayangnya, kurma yang mereka berikan untuk para musafir atau orang-orang yang beribadah di masjid itu bukanlah kurma terbaik yang sebagaimana yang mereka makan, akan tetapi merupakan kurma-kurma kering yang rasanya sudah berkurang lezatnya dan juga tingkatan kurma itu mungkin tingkatan-tingkatan yang paling bawah. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 267 ini yang memberikan perintah agar kalau ingin memberikan infak, ingin mengeluarkan harta, ingin membantu orang lain, hendaklah infakkanlah harta yang terbaik yang kamu miliki. Nah, jadi janganlah diberikan harta-harta yang kita tidak ingin lagi untuk memakainya atau untuk mempergunakannya baru kita berikan kepada orang lain. Ya, kemudian lagi yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah berkenaan dengan usaha yang dilakukan oleh manusia itu juga ada hak-hak orang lain yang berhak untuk mereka nikmati. Ya. Jadi jangan kita sangka bahwa kerja keras yang kita lakukan dalam satu hari itu 24 jam bekerja mencari uang itu hasilnya semuanya adalah merupakan hak kita. Tidak, akan tetapi Allah mengatakan maka sabtum. Di situ ada hak orang lain yang juga berhak untuk dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkannya. Jadi di sini jelas sekali bahwa memang di dalam infak itu harus jelas dua hal. Yang pertama itu adalah di samping ikhlas karena Allah, juga harta yang diberikan itu adalah merupakan harta yang thayyibat, harta yang halal dan juga baik, bukan harta-harta yang tidak kita inginkan. Dan juga bentuknya salah satu yang patut kita infakkan itu adalah dalam bentuk usaha-usaha yang kita lakukan yang juga ada hak orang lain di situ yang patut mereka nikmati. Ya, oleh karena itu makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wala tayammamul khabisa minhu tumfiqun. Janganlah sekali-kali kamu itu memberikan harta-harta buruk yang kamu sendiri tidak mau untuk memakainya. Illa antumidu fi, yang kamu lakukan adalah dengan memicingkan mata pada saat memberikan harta tersebut. Ini semua dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan dari kamu, kata Allah, karena Allah Maha Kaya. Oleh karena itu kalau memberi, rasakanlah bahwa ketika kamu memberi itu sama artinya kamu membantu diri kamu sendiri. Ya, sebagaimana kamu mengeluarkan keperluan untuk keluargamu, maka seperti itulah hendaknya kamu membantu para orang-orang yang membutuhkan, masyarakat di sekitar kamu. Jangan memberikan keluarga yang terbaik sedangkan memberikan kepada masyarakat harta-harta yang sebenarnya tidak lagi diinginkan. Wallahu ghaniyun hamid, dan juga Allah Maha Terpuji karena Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala baik dan hanya menerima harta-harta yang baik. Baiklah, mungkin ini prolog dari saya. Di studio kita sudah hadir Ustaz Hanafi dan juga Ustaz Ardiansah yang akan mengembangkan pembahasan kita lebih lanjut lagi. Silakan, Ustaz. Ya, Ustaz Perdana, bahwa ayat 267 ini sangat menarik untuk kita kembangkan dalam zakat, ya. Anfiqu berarti kata-kata umum yang termasuk di dalamnya adalah zakat, sedekah. Maka oleh Imam Hanafi dalam mazhabnya, mereka mewajibkan zakat profesi. Artinya dalilnya adalah anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Ya, zakatilah apa yang baik dari hasil usahamu. Jadi apa yang kamu usahakan dalam hidup ini, yang dikerjakan, itu ada zakatnya. Maka kenapa ini sebagai dalilnya? Tentunya perkembangan pekerjaan pada manusia ini terjadi akibat revolusi industri, di mana kalau dulu hanya zakat itu pada perdagangan atau pertanian dan ternak. Tetapi ketika industri telah tersebar dan pabrik-pabrik telah dibuka, maka muncullah pemimpin-pemimpinnya atau manajer-manajernya yang punya gaji yang mahal. Nah, mereka ini dikenakan juga zakat profesi. Dan inilah dalilnya. Dan apa yang kami keluarkan untuk kamu sebagai bahan, sebagai alat untuk bercocok tanam juga, ya, termasuk zakat yang wajib dikeluarkan. Dan juga akhrajna lakum minal ard, yang dikeluarkan Allah dari dalam perut bumi. Nah, kalau saya melihat dengan tegas bahwa banyak kali musibah yang terjadi di Indonesia ini, ya, dikarenakan perusahaan-perusahaan besar itu enggak mengeluarkan zakat. Ya, termasuk Pertamina, LNG, perusahaan besar itu. Ya, mereka hanya cuman menyetor kepada negara, tapi secara PT, secara perusahaan, dia kan punya kewajiban juga untuk mengeluarkan zakat yang yang sudah ditetapkan Allah. Karena itu kan hasil dari perut bumi. Ya. Ya, ini mungkin ya tambahan dari saya. Ya, memang kalau kita melihat ayat-ayat tentang infak, tentang sedekah ini, memang seperti yang selalu diungkapkan, mudah untuk diucapkan tapi sulit sekali ketika ya, untuk merealisasikannya. Hmm. Apalagi ketika kita berbicara untuk memberikan infak itu dari harta yang kita sayangi. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Artinya kamu tidak akan dapat mencapai kesempurnaan dari kebaikan itu sendiri sampai kamu itu mampu memberikan yang terbaik daripada yang kamu miliki. Artinya hari ini kita memang senantiasa untuk berupaya memberikan apa yang terbaik dari milik kita. Pernah suatu ketika Khalid bin Walid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu dia membawa seekor dhab. Ya, dhab ini sebetulnya kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia biawak, tapi tidak sesuai, tidak sama. Begitu. Beda. Ya. Jadi dibawanyalah dhab ini, dan dhab ini sudah dikuliti dan siap untuk dimasak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dhab ini, tapi Rasulullah menolak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Khalid bin Walid, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh memberi makan kepada orang-orang fakir dan miskin dari binatang ini, dari dhab ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tut'imul masakin mimma la ta'kulun." Janganlah kamu memberi makan kepada orang-orang miskin ya dari apa yang kamu sendiri tak mau makannya. Begitu. Nah, jadi artinya kamu sendiri enggan untuk memakannya. Nah, ironisnya hari ini kita melihat ada istilah raskin, beras orang-orang miskin. Itu. Artinya ini dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Betul, mereka tidak mampu membelinya, tetapi jangan dikatakan sampai ini khusus untuk mereka. Karena apa? Karena orang-orang kaya itu pun tidak mau memakan itu. Begitu. Artinya ini suatu istilah yang menurut saya tidak tepat pada tempatnya. Karena ketika kita berbicara tentang negara, ketika kita berbicara tentang bagaimana dulu pejabat-pejabat itu minta dipilih oleh rakyat, mereka akan mengatakan kami akan memakmurkan, kami akan mensejahterakan, tetapi nyatanya tidak demikian. Karena apa? Karena itu tadi, pola kehidupan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, seperti yang dikatakan Ustaz Hanafi tadi, banyak sekali orang-orang yang mampu atau perusahaan-perusahaan yang mampu atau PT-PT yang mampu dan harus mengeluarkan bukan saja infak dan sedekah tetapi zakatnya, tetapi tidak melaksanakan itu. Sehingga yang kita lihat saat sekarang ini memang yang kaya semakin kaya dan yang miskin itu semakin terpuruk, semakin parah. Karena apa? Karena pengelolaan infak dan sedekah ini ya seperti yang dikatakan oleh ayat ini, illa antughmidu fi. Ya. Kamu sendiri sudah malas untuk mengambilnya begitu ya. Padahal dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang kita tidak dituntut juga untuk memberikan yang terbaik. Karena ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jibayatus sadaqah, untuk mengumpulkan sedekah dan zakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar bin Khattab untuk tidak mengambil yang terbaik, tapi mengambillah yang pertengahan. Dan tidak juga yang jeleknya, tetapi mengambil yang pertengahan. Dan begitu juga ketika Umar menjadi khalifah, Umar mengatakan itu kepada para pegawainya yang mengumpulkan zakat. Artinya, marilah kita ketika melaksanakan berinfak itu, bukan karena itu adalah mimbaqaya amwalina, bukan karena itu adalah sisa-sisa daripada harta kita, tetapi mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan, tidak pun yang terbaik, tetapi bukanlah itu sesuatu yang sebenarnya kita sudah tidak memerlukannya lagi. Begitu mungkin. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Sangat menarik pembahasan kita hari ini. Mungkin ada satu kisah yang juga cukup menarik yang patut kita renungkan. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah putrinya Fatimah. Dilihatnya putrinya itu sedang memegang uang dan kemudian meletakkan wewangian di uang itu. Rasulullah heran dan bertanya, "Wahai Fatimah, untuk apa engkau memberikan wewangian pada uang itu?" Fatimah mengatakan, "Wahai ayahanda, uang ini akan kuberikan dan akan kusedekahkan kepada orang lain. Jadi untuk apa engkau berikan wewangian pada uang itu? Apa manfaatnya?" Fatimah menjawab, "Wahai ayahanda, aku mengetahui bahwasanya sebelum uang ini sampai ke tangan orang yang membutuhkan, maka sebenarnya uang ini sampai dulu ke tangan Allah Subhanahu wa taala." Ya, jadi masya Allah, di situ Fatimah ingin menjelaskan bahwa kepada kita semua, ya, ya, bahwa sebenarnya segala sesuatu perbuatan baik itu akan sampai duluan ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah coba-coba memberikan yang buruk-buruk dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang betul-betul ikhlas kepada Allah, maka salah satu indikasinya harta yang kita berikan kepada orang lain itu, uang atau harta yang kita ingin infakkan itu adalah harta-harta yang terbaik atau harta yang baik yang kita miliki. Jadi demikianlah para pendengar yang berbahagia, tujuan utama daripada infak itu adalah untuk sebagai di samping sebagai perhatian sosial kita kepada orang lain, akan tetapi salah satu tujuan yang paling utama adalah untuk memberikan keberkatan kepada harta kita sendiri. Dengan impak kita mengharapkan harta yang kita miliki akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kunci yang paling penting. Harta seberapapun banyaknya, akan tetapi bila tidak ada berkahnya, bila tidak dapat dinikmati oleh orang yang memilikinya, maka sesungguhnya harta itu hanya akan dapat mencelakakan orang tersebut dan tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada pemiliknya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, mungkin waktu jualah yang membatasi pertemuan kita hari ini. Sebagai inti pembicaraan kita pada hari ini adalah bahwa infak adalah merupakan salah satu pilar penting di dalam ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat. Marilah sama-sama kita memotivasi diri kita untuk bersedekah, berzakat, dan memberikan bantuan kepada orang lain. Karena itu tidak hanya berguna bagi diri kita, akan tetapi juga berguna kepada orang lain. Sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama dengan tim Safir Al-Azhar, Ustaz Hanafi dan juga Ustaz Aliansah mengucapkan terima kasih atas pendengarannya. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.